Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita, masih dengan kitab yang sama, Syarah Nasul Jahiliyah. Namun sebelumnya kami akan sampaikan beberapa mukaddimah yang berkaitan dengan amalan yang akan kita lakukan hari besok dan besoknya. Hari Kamis bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah, kita diperintahkan untuk berpuasa Shaum Yaum Arafah, puasa di hari Arafah, yang Nabi mengatakan ahtasibuhu ayyukafir sanah, aku menginginkan supaya puasa tersebut menggugurkan dosa yang satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya. Alladhi mada, yang satu tahun sebelumnya dan satu tahun yang setelahnya. Hadirin kaum muslimin, tentunya amalan ini amalan besar, jangan kita lepaskan kesempatan tersebut. Pembahasan yang akan kami angkat di sini, ketika Id berbarengan dengan hari Jumat, dan di tahun ini berbarengan dengan hari Jumat, maka ilmu yang seperti ini butuh kita tahu. Dan insyaallah hadirin juga banyak yang sudah tahu, cuman kita akan bacakan keterangan dari Syekh Badr Ibn Badr, salah satu ulama di negeri Jizan Saudi sana, yang pernah ke negeri kita. Syekh Badr, beliau menulis sekilas tentang permasalahan tersebut, karena memang ini jarang terjadi berbarengan Id dengan Yaumul Jum'ah, itu jarang, sehingga pembahasannya pun jarang terjadi. Nah, karena besok Idnya berkenaan atau bersamaan dengan Yaumul Jum'ah, maka kami sisipkan sebagai mukaddimah untuk kita semuanya beramal di atas ilmu. Karena ada pertanyaan, alhamdulillah, apakah harus Jum'atan atau tidak? Kemudian bagaimana sholatnya zuhur? Apakah zuhur itu harus berjamaah? Bolehkah sholat zuhur sendiri di rumah? Ini banyak pertanyaan berkaitan dengan hal tersebut. Apakah mungkin juga boleh tidak zuhur dan juga tidak Jum'ah, cukup hanya sholat Id saja? Apakah itu boleh? Pembahasannya adalah sebagai berikut: Ijtima'ul al-Id wal Jum'atu fi yawmin wahid. Ijtima'ul al-Id wal Jum'ati fi yawmin wahid. Pembahasannya adalah tentang berkumpulnya, bersatunya amalan Id, apakah Idul Adha ataukah Idul Fitri, ma'al Jum'ah, bersamaan dengan hari Jum'at, yang berkaitan dengan ibadah salat Jum'at. Hadis yang menjadi pembahasan adalah beberapa riwayat. Hadis Uthman ibn Mughirah al-Iyas ibn Abi Ramlah al-Shami qala asyadu Mu'ayyah ibn Abi Sufyan wa yas'al Zaid ibn Arqam قال شهدت مع رسول الله عيدين اجتمعا في يوم الجنة في عيدين استامى في يوم؟ قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال من شاء يصلي فليصلي. حديث أبو الطلاء، حديث بن عثمان بن مغيرة بن إياس بن أبي رملة الشامي لما ذكر أفكرنا مليحك معاوية بن أبي سفيان bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Arqam. Pertanyaannya, pernahkah engkau menjumpai bersama Nabi dua Id dalam satu hari? Dua Id, dua hari raya dalam satu hari. Hari raya apa aja? Idul Adha dan Idul Fitri dalam satu hari? Itu mustahil, Pak. Idul Fitri kapan? Hah? Satu Syawal. Idul Adha kapan? 10 Dzulhijjah. Mungkinkah ketemu dalam satu hari? Tidak mungkin. Berarti dimakan adalah apa? Bertemunya hari raya Id, apakah Idul Fitri ataukah Idul Adha, dengan Id yaum Jum'ah. Karena kita memiliki tiga hari raya. Hari raya yang bentuknya isbu'iyah perpekan, yakni yaum Jum'ah. Hari raya tahunan, Idul Fitri dan Idul Adha. Pernahkah engkau menjumpai hal tersebut? Qala na'am. Lumataka dia, aku pernah menjumpai hal itu bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian sana, apa yang dilakukan di waktu itu bersama beliau? Apa yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Ujangan apa yang beliau sampaikan kepada kalian ketika itu? Qala Rasul mengatakan, sallam Ida, Rasulullah melakukan Id bersama kami. Thumma rahasa fil Jum'ah. Kemudian dia memberikan rukhsah, kelonggaran untuk melakukan ibadah salat Jumat. Faqala, ucapannya adalah apa? Man syaa yusalliya falyusalli. Barang siapa yang ingin salat Jumat, maka silakan dia salat Jumat. Rukhsah berkaitan dengan Jumatnya, bukan berkaitan dengan zuhurnya. Jumatnya, karena ada pembahasan nanti. Apakah dia juga tidak salat zuhur? Nanti akan ada insyaallah pembahasannya. Hadis ini berkaitan dengan rukhsah, pembolehan, dispensasi, kelonggaran untuk seorang yang sudah melakukan Id, bagi dia boleh untuk tidak melakukan salat Jumat. Bisa dipahami hadirin? هذا الحديث قال الشيخ شيخ بدر بن مادكان هذا الحديث دل أن من صلى العيد مغير إن شاء صلاها جمعة ما الإمام وهذا أفضل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث من يجكى وبرن siapa yang dia telah salat Id diberi oleh Allah pilihan jika dia hendak melakukan salat Jumat mal imam bersama imam, ini salat Jumat tidak bisa sendirian, bersama imam, maka hadza afdal, ini lebih afdal, lebih utama li fi'li nabi, karena memang ini adalah perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu mujami'un, nanti akan kita bacakan hadisnya. Adapun kami akan tetap melaksanakan salat Jumat. كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم عيدان فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون. حديث رواه رسالة أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة قد اجتمع في يومكم عيدان. Sungguh hari ini telah berkumpul di hari kami ini, sekarang ini zaman itu tentunya, dua hari raya. Faman syaa ajzahu min al-jum'ah. Barang siapa yang dia tidak mau melakukan salat Jumat, tidak mengapa, boleh saja. Tetapi kami, wa inna mujammi'un, namun kami akan tetap melakukan salat Jumat. Diambil dari sini kaum muslimin faedah dari syekh, imam hendaknya dia tetap menegakkan salat Jumat, tidak libur, dia imam, maka dia mengerjakan. Jika ada kaum muslimin yang hendak salat Jumat, maka ditegakkan Jumat. Jika ada yang tidak berkehendak melakukan salat Jumat, maka dia mengerjakan salat Zuhur. Kalau Syekh Badr bin mengatakan, "Wal syaa'a shallaha dhuhran." Jika dia mau salat Jumat, salat Jumat. Berarti tidak salat Zuhur. "Wa syaa'a shallaha dhuhran." Jika dia mau menghendaki untuk salat Zuhur, ya salat Zuhur. Berarti tidak salat Jumat. "Wa mughayyirun aban fi dhuhri in syaa'a shallaha jama'atan." Wanshallah wahda. Dalam pelaksanaan sholat ibadah zuhurnya, dia memilih untuk tidak Jumatan. Boleh saja, ajahu itu boleh, tidak tercela dia. Kemudian dia ingin melakukan sholat apa? Zuhur. Melakukan sholat zuhur. Kalau sih beliau mengatakan, insyaallah jamaatan, jikalau dia menghendaki melakukan salat zuhur dengan berjamaah, boleh. Wa in syaa'a shalla wahdahu, jikalau dia hendak salat sendirian juga tidak mengapa. Wa qulal fil fi'laini sabadan Abdullah bin Zubair, dua perbuatan ini, salat zuhurnya dengan berjamaah atau salat zuhurnya dengan sendiri-sendiri, ini keduanya dilakukan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Rawi Imam Ibn Abi Shaybah fil Musannaf qala haddathana Hashim an Mansur ibn Zadan an Ata qala istama'i dan fi ahdi ibn Zubair, yani Abdullah bin Zubair, fa salla bihim al-Eid thumma salla bihim al-Jum'ah salla al-Dhuhr arba'an, qultu hadha sanadun sahihun wa rijaluhu rijalun sahih. Kemudian sebutkan di sini athar dari Abdullah bin Zubair ketika terjadi seperti itu, terkumpul padanya Id Fitri atau Adha dengan hari Jumat. Beliau melakukan salat Id, beliau melakukan Jumat. Juga beliau melakukan salat Id, beliau melakukan Zuhur. Boleh Jumat juga boleh apa? Zuhur. Bisa ditanya hadirin. Ya. Wa ana ta dalil alayya Ibn Abi Rabbah qala salla bina Ibn Zubair fi yawm Eid fi yawm al-jum'ah awal an-nahar thumma zahna ila al-jum'ah fa lam yakhruj ilayna fa sallayna wahdana wa kana Ibn Abbas fi Taif fa lamma qadima dhakarna dhalika lahu fa qala ashab as-sunnah. Riwayat alayya riwayat Ibn Abbas. Kisahnya, perhatikan, Atha bin Abi Rabah mengisahkan, Al-Imam Atha belum mengisahkan, Salla bina Ibn Zubair, Abdullah bin Zubair mengimami kami. Atha bin Abi Rabah ini tabi'in, bukan sahabat, tabi'in, muridnya para sahabat. Suatu hari Abdullah bin Zubair memimpin salat Id sebagai imam bersama kami. Hah? Yaumul Jum'ah. Kemudian datang pula Yaumul Jum'ah, lalu mengimami Yaumul Jum'ah. Ada juga ketika itu disebutkan pula oleh beliau, di hari Jumat itu kami keluar menuju masjid, namun kami tidak mendapati Abdullah bin Zubair. Ya. Kemudian apa? Wa kana Ibn Abbas falam yakhruj ilayna fasalina wahdana, maka kami salat sendiri-sendiri. Kami salat sendiri-sendiri. Falamma qadima, tatkala Ibn Abbas datang ke Madinah, di waktu itu kejadian seperti itu, Ibn Abbas sedang di Taif. Kami tidak bisa bertanya kepada Ibn Abbas mengapa harus kami lakukan. Kami salat sendiri-sendiri. Maka tatkala Ibn Abbas datang ke Madinah, kami tanyakan hal tersebut. Qala Ibn Abbas asaba sunnah, kalian telah melakukan hal yang sunnah. Beberapa riwayat yang di atas dijelaskan oleh Syekh Badr, Ibn Zubair lama waqafa atau lama wafaqa yawm al-Eid yawm al-Jum'ah, Abdullah bin Zubair, seorang sahabat yang memiliki ilmu tentunya sebagai panutan umat, tatkala berbarengan antara Id dengan Yaumul Jum'ah fi ahdihi, di masa beliau, marratan salatun nasi dhuhra jama'atan fil masjid, beliau pernah sekali melakukan salat zuhur berjamaah bersama kaum muslimin di masjid. Wa marratan shallaa fi baitin munfaridan. Abdullah bin Zubair juga pernah melakukan salat zuhur di rumahnya sendirian. Wa qala bi hadha at-tahdhir aktsaru ahli al-'ilm. Dan para ulama, mayoritas mereka, kebanyakan mereka mengatakan boleh antara yang ini atau yang itu. Yani salat zuhurnya boleh berjamaah di masjid, dan juga boleh seorang untuk salat zuhurnya di rumahnya masing-masing. Bisa ditanya hadirin, ini dari amaliyah Abdullah bin Zubair. Wa qala bi hadha at-tahyir aktsaru ahli al-'ilm. Wa amma ma yadhunnuhu ba'd an-nas anna salat al-'id tasqutu salat dhuhr al-jum'ah إذا استمع فهذا قول ضعيف. Kata beliau, adapun sekarang beliau berbicara, Syekh Badr beliau mengatakan, adapun pendapat seseorang atau sebagian orang menyangka ketika berbarengan Id dengan hari Jumat, maka siapa yang sudah melakukan salat Id gugur bagi dia kewajiban salat malam dan juga salat Jum'ah. Gugur, yani boleh untuk tidak Jum'at dan juga tidak salat zuhur. Ada pendapat yang seperti itu, kaum muslimin, itu pendapat Imam Syaukani. Ya. Disebutkan pula itu juga pendapatnya Syekh Al-Albani dalam salah satu kitab beliau. Namun itu qaulun dhaif, itu pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Letak kelemahan di sebelah mana kaum muslimin? Qala Syekh, beliau mengatakan, "Li anna salatul Id mutanazan fi hukmiha." Hukum salat Id itu diperselisihkan oleh para ulama, apakah itu fardu ain atau itu fardu kifayah atau itu sunnah muakkadah. Ada khilaf tentang hukum salat apa? Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Ada khilaf dan para ulama. Qila sunnah wa hadha qawlu akthar al-'ilm. Ucapan para ulama, dan para mereka banyak yang menyatakan bahwa salat Id hukumnya sunnah. Tidak saja apa? Wajib. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya apa? Wajib. Di antaranya siapa? Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa salat Id hukumnya wajib. Ya. Ada pula mengatakan, ulama yang lainnya mengatakan bahwa salat Id hukumnya sunnah atau minimalnya itu mukhtalafun fi. Perkara yang masih diperselisihkan tentang hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Wakilah fardu kifayah, ada juga yang berpendapat fardu kifayah. Wahada riwayat indal Hanabilah, dan ini adalah satu riwayat dari madhab Hanabilah. Wakilah fardu aini, ada yang mengatakan juga salat Id adalah hukumnya fardu ain. Fardu ain, setiap orang harus salat Id. Wahada qawlu Syekhul Islam Ibnu Qayyim, dan ini adalah pendapatnya Syekhul Islam dan Al-Imam Ibnu Qayyim. Wa amma salatu dhuhr fala khilafa bain al-'ilm an fardhu 'aini. Adapun salat dhuhr, salat yang tidak diperselisihkan akan kewajibannya. Salat yang tidak diperselisihkan, tidak seorang pun di antara seorang alim yang mengatakan salat dhuhr itu tidak wajib, tidak, tidak ada. Semua mengatakan salat dhuhr hukumnya apa? Fardhu 'ain, tanpa adanya khilaf. Maka terakhir beliau mengatakan, فَكَيْفَ تَكُونُ صَلَاتٌ مُخْتَلَفٌ فِي حُقْلِهَا تَسْكُتُ فَرْضًا مِنَ الْفُرُودِ. Maka bagaimana mungkin salat yang masih diperselisihkan hukumnya oleh para ulama, apakah dia sunnah atau fardu kifayah atau fardu ain, bisa mengalahkan satu salat yang itu disepakati dengan dalil yang sangat kuat, termasuk dari salat yang fardu yang lima waktu. Maka yang menjadi rukhsah di sini dalam dalil yang tadi kita baca di atas adalah perihal salat apanya? Jumatnya, bukan salat zuhurnya. Kalau Anda tidak salat Jumat, berarti tetap wajib salat apa? Zuhur. Sawangkana jama'atan atau munfarada, sama saja apakah itu dengan berjamaah atau dengan sendiri-sendiri. Kilahuma mukhayyar, dua-duanya ini bisa dikerjakan. Ya afdal mana? Wa nahnu mujammi'un, adapun kami agar tetap melakukan apa? Salat Jumat. Katabahu Badr Ibn Muhammad Badr Al-Anazi Abu Da'wat Al-Irsyad. Ini adalah yang tadi kita baca tulisannya Al-Syeikh Badr Muhammad bin Badr Al-Anazi. Dia adalah salah satu anggota dakwah wal-irsyad di negeri Saudi. Bisa difahami hadirin? Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada pertanyaan tentang hal ini? Kalau tidak ada, kita masuk ke kitab Masul Jahiliyah. Atau selesai? Karena tidak ada adan, bebas pak. Mau dipercepat, mau diperlama itu bebas. Gimana kan? Kepengen kasih Bali ya, yuk Bali bareng. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa jami'an. Kita masuk ke pembahasan kita. Masih berbicara tentang apa? Keanehan yang terjadi di kalangan kaum jahiliyah, di mana mereka tidak mau menerima dakwahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal dakwahnya beliau menyatukan umat. Mereka malah justru memilih selain ajaran Nabi, padahal itu memecah belah umat. Sebagaimana ini terjadi di kalangan umat kita muslimin, disuruh kembali kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam murni. Jangan ada tambahan, jangan ada modifikasi, jangan ada pengurangan. Sesuai dengan itu, jangan beragama dengan hawa nafsu. Beragamalah dengan nas, beragamalah dengan yang disyariatkan oleh Allah azza wajalla. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah oleh kalian yang Allah turunkan kepada kalian wahyu saja, ajaran yang Nabi kita ajarkan kepada kita saja. Wa la tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian mengikuti selain itu sebagai panutan-panutan bagi kalian. Jangan. Ini mengikuti Nabi hukumnya apa? Wajib. Mencukupkan diri dengan yang diturunkan oleh Allah hukumnya apa? Wajib. Kembali kepada sunnah Nabi hukumnya wajib. Dan larangan untuk kita menjadikan hal yang tidak disyariatkan menjadi patokan bagi kita, ini dilarang. Wala tattabi'u min dunihi awliya, jangan kalian mengikuti selain yang diwahyukan itu sebagai panutan. Apa selain dari yang diwahyukan? Hah? Al-bid'atu, kebid'ahan-kebid'ahan. Wasyirkiyat, kesyirikan-kesyirikan. Wal-kufriyat, kekufuran-kekufuran. Di mana itu terjadi zaman dulu? Musyrikin atau muslimin ketika diajak untuk mengikuti dakwahnya Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, wadzakir lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah syariat ajaran yang Allah turunkan, ikutilah. Kalau mereka mengatakan wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Mereka membantah, kami ini dari dulu kala sudah memiliki ajaran, nenek moyang kami mengajarkan seperti ini, maka kami akan selalu berada pada jejak nenek moyang kami. Ini jawaban mereka dulu ketika diajak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban ini kaum muslimin turun-temurun dari zaman dulu pertama kali penentangan terhadap dakwah tauhid sampai hari ini. Ketika diajak untuk bertauhid, mereka mengatakan wajadna aba'ana ala ummatin. Kami dapat nenek moyang kami memiliki keyakinan ini, keyakinan kepada roh halus atau keyakinan kepada benda-benda keramat. Kami dapat nenek moyang kami seperti ini, maka kami akan tetap mengikutinya dan tidak mau menerima dakwah tauhid. Masih ada yang seperti itu. Ada juga ketika diajak kepada sunnah hakiki, ini qala Allah wa qala Rasul, ini firman Allah, ini sabda Rasul, dan ini amalan para sahabat, ikut dia ini. Sekali lagi jawabannya adalah inna wajadna adana ala ummatin, kami dapatin nenek moyang kami dalam sebuah amal seperti ini, walaupun tidak sesuai dengan Nabi, tetap kami akan pegang amalan tersebut walaupun tidak sesuai dengan Nabi. Sama jawabannya. Aneh, diajak untuk bersatu dengan cara mengikuti ajaran Nabi malah gak mau, kepengennya tetap mengikuti apa yang mereka dapati dari nenek moyangnya. Nenek moyang masing-masing beda-beda, pimpinan masing-masing beda-beda, aliran masing-masing beda-beda. Mereka malah memilih hal-hal tersebut yang memecah belah umat. Ini hal yang ajaib, aneh bin ajaib, tapi nyata. Ingat dulu Pak, aneh tapi nyata. Nah ini salah satunya. Omongannya kita harus bersatu, kita orang terdepan dalam persatuan, kita ini dan sebagainya. Seakan-akan persatuan itu adalah ada pada dia. Kita harus toleransi, kita harus ini dan itu. Melulukan persatuan. Dia sendiri tidak mau kembali kepada sunnah, padahal persatuan itu ketika di atas sunnah. Sebagaimana pembahasan kemarin, bahwa para sahabat bersatunya mereka dikarenakan apa? Mereka bersatu di atas bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Shalih Fauzan, kita lanjutkan, tinggal sedikit, jamnya juga tinggal sedikit, masih lama Pak. Fa'ulai alladhina yuriduna tauhid al-muslimin kama yaqulun yuqalu lahum in kuntum turiduna tauhid al-muslimin wahidul aqidata dan takunu jami'an ala aqidat tauhid allati ja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la tatruku an-nasa. Ada beliau, mereka-mereka yang menginginkan persatuan, persaudaraan di kalangan umat Islam, sebagaimana mereka sering mengatakan hal itu, mari kita bersatu, ya, kita berdamai, kita bersaudara. Kalau memang kalian menginginkan persatuan kaum muslimin, maka satukanlah tauhidnya mereka. Satukanlah tauhidnya mereka. Dalam perihal apa ya kaum muslimin? Kewajiban mengembalikan segala urusan agama ini kepada Allah dan kepada Rasul. Ini juga bagian dari tauhid. Fantanazatum fi syai'in, apa tulisannya? Farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika terjadi di antara kalian salah persepsi, atau di antara kalian salah paham, atau di antara kalian terjadi persengketaan atau terjadi perpecahan, perbedaan, maka kembalikanlah permasalahan-permasalahan tersebut kepada Allah dan kepada Rasulnya, agar supaya semua kalian jangan berpecah, agar supaya kalian sama di atas bimbingan Allah dan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kaum muslimin tauhidnya sama, prinsipnya sama, bahwa agama ini adalah qaulullah wa qaulur rasul, agama ini adalah firman Allah dan sabda Rasul, dan prakteknya sesuai dengan bimbingan para sahabat, maka niscaya semuanya akan sama, keyakinannya akan sama, prinsipnya akan sama, dan mereka dituntut meninggalkan hal-hal yang menjadikan perpecahan, menjadikan perbedaan, yaitu adanya hal-hal yang tidak ada dalam syariat ini, yaitu perkara bid'ah. Qala Syekh Shalih Fauzan, wala tadrukun nas, wahai kalian yang mengatakan kita harus bersatu, kita harus bersatu, jangan kalian biarkan manusia, hadha kuburi, hadha sufi, hadha syi'i, hadha ihtar rujuk, jangan biarkan mereka beda-beda dalam akidah. Ini akidahnya syi'ah, ini akidahnya khawarij, ini akidahnya meyakini Allah menyatu dengan manusia, ini akidahnya ilmiahnya. Jangan biarkan mereka itu sendiri-sendiri memiliki akidah-akidah masing-masing. Jangan. Kalau kau biarkan mereka seperti itu, teori apapun tidak akan mungkin bisa menyatukan. Teori apapun tidak akan mungkin bisa menyamakan. Ketika engkau, wahai orang yang ingin persatuan, membiarkan mereka di atas akidah yang berbeda dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah terjadi persatuan. Bisa difahami hadirin. Padahal mereka itu kaum muslimin, para dai-dai, para penyeru-penyeru yang menginginkan persatuan, persatuan, persatuan, itu teorinya diambil dari sosok seorang yang bernama Hasan al-Banna, tokoh pencetus Ikhwanul Muslimin. Yaitu apa? Yang penting kita bersatu walaupun berbeda. Nata'awana fima tafaqna wa natadiru ba'duna ba'duna fima khilafna. Teorinya dia, kita saling bahu-membahu, kita saling bekerja sama, kita saling bersama-sama dalam hal yang kita sepakati. Adapun dalam hal yang kita perbedakan, perpecahan apa yang berbedaan kita, kita saling toleransi, saling membiarkan, jangan saling menegur, mengingatkan, jangan kau nahi mungkar, karena nahi mungkar itu akan memecah belah persatuan. Ini ucapannya tokoh tersebut. Kalau model menyatukan itu dengan cara seperti itu, yang penting guyub rukun, walaupun berbeda-beda sisi akidahnya, itu tidak akan mungkin tercapai yang namanya kebersamaan, tidak akan mungkin tercapai yang namanya ukhuwah Islamiyah, imaniyah. Yang ada adalah masing-masing dengan caranya, masing-masing dengan pemikirannya, masing-masing dengan akidahnya, dengan prinsipnya, dan itu adalah ayat tafarruq, itu adalah bentuk perpecahan itu sendiri. Bisa dibayangkan hadirin. Ada pun dakwah sunnah kaum muslimin, mengajak kaum muslimin kembali kepada bimbingan Nabi dalam berakidah, dalam beribadah, dan yang lain, agar kita semuanya bisa sama. Adapun kalau permasalahan dalam bidang fikih, nanti pada ujungnya dia akan berbicara tentang hal itu. Qala Syekh, wa'tasimu bila ilaha illallah, berpegang teguhlah kalian itu muslimin dengan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Artinya tidak ada yang ditaati kecuali Allah, tidak ada yang diterapkan tata cara akidah dan ibadah kecuali dari Allah. Kita ini muslim, agama kita Islam, agama Allah Azza wa Jal. Kita kembali kepada agama tersebut. Jangan kita mengaku muslim, mengaku beragama dengan agamanya Allah, namun caranya dengan cara masing-masing. Jangan. Anda salah. Agama Islam bukan bikinanmu. Agama Islam bukan campur aduk dari hasil engkau memodifikasi. Bukan. Agama Islam itu min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Farji'u ila kitabillah wa sunnati rasulih. Kembalilah kalian wahai kaum muslimin kepada kitabullah dan sunnah rasulnya. Ini dia. Sehingga akan adanya persatuan di kalangan umat Islam. Adapun dalam permasalahan fikhiyah wahai kaum muslimin, yang di situ terdapat tasamuh, toleransi, apalagi perkara tersebut ada khilaf di antara para ulama masing-masing dengan ijtihadnya. Yang namanya ijtihad bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, kalau memang itu bukan perkara yang tadabbur, yang berbenturan antara hak dan batil, tetapi itu adalah dari perkara ikhtilaf tanawwu, perbedaan yang bentuknya macam-macam, yang biasanya terjadi pada permasalahan fikihiyah, maka yunzur, dilihat mana pendapat yang sesuai dengan sunnah, lebih kuat dalilnya, maka pendapat itu yang diambil. Bisa difahami hadirin. Sampai pun dalam perkara fikih khilafiyah, perbedaan pendapat di antara ulama, bukan berarti kita mencari yang paling apa pak, yang paling ringan, yang paling kepenak, yang paling kepenak nangawa. Bukan pak, tetapi perbedaan fikih dilihat dalilnya masing-masing dan diambil yang rajih dan ditinggalkan yang marjuh. Yang rajih adalah yang kuat, yang marjuh adalah yang apa? Yang lemah. Sampai sini bisa difahami hadirin. Hadirin kaum muslimin rahimani wal jami'an, kita masuk pada bab baru, bab yang ke-31. Bab ini berbicara tentang adawatuhum liddinil haqq wa mahabbatuhum liddinil batil. Jahiliyah, mereka ini memusuhi agama yang hak, dan mereka ini malah justru mencintai agama yang batil. Ini diangkat oleh Syekh karena ini berkaitan dengan suka dan tidak suka. Karena ada beberapa orang kalau diingatkan, mas, abun kados niku mas, itu tidak ada contohnya dari Nabi. Ya man, wong ingin. Pernah dengar kayak gitu pak? Wong ingin. Oh janjan, tidak banget sudah. Apa yang dia sukai, ya itulah dia agamanya. Mau itu sesuai dengan Nabi atau tidak, gak urus. Kepepet-pepet dia bisa bantah, ujung-ujungnya, lah, yang ingin lah, karapku sekikis, rasa berubah-ubah. Pernah terjadi dialog, jawaban terakhir dari dia adalah apa, pak? Ketika kita sudah terangkan dalil semampu kita, maka kita sebutkan sudah, insyaallah orang ini paham. Orang ini paham. Ada yang temukan paham. Yang benar mana itu ngerti. Jawaban terakhir ketika tidak bisa jawab, dia sudah kepepet, ngaku itu benar. Gak bisa mengatakan salah. Lores, itu saya. Itu baik, benar. Saya setuju. Tapi saya kepengen yang berislam secara sing umum-umum baiklah. Aduh, mumeti pak. Ngomong mana ya rapot. Sing umum basi singkah yang apa? Ya sudahlah. Dia tidak mendapatkan hidayah dengan penjelasan yang telah kita jelaskan semampu kita. Berarti dia pak, kembali kepada pembahasan kita, dia lebih suka kepada sesuatu yang bukan hak, tetapi dia lebih suka kepada yang batil, yang hak dia tahu. Wah, aku rasa senang. Bahasa lainnya, aku rabu ya. Panganan apa? Mendol lah, Pak. Tapi begitulah bahasa mereka ketika mereka mengerti al-haq disampaikan, tetapi masuk telinga, tetapi tidak mau meyakini. Apa keluar telinga kiri? Kalian ditutupi bapak sini, Pak. Masuk ngerti dia, faham, tetapi dia tidak mau mengikutinya. Kenapa? Hawa nafsu. Hal ini pun terjadi di zaman jahiliyah dan terjadi pula di zaman-zaman sekarang ini. Memang Nabi kita telah mengatakan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum hadzal kudz bil kudz. Sungguh akan ada di antara kalian orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya orang-orang sebelum kalian, yang Yahudi dan Nasara serta Majusi dan musyrikin. Mereka melakukan apa dulu, akan ada pula di antara kalian melakukannya. Di antara masail jahiliyah pada poin yang ke-31 adalah mereka lebih mencintai al-batil dan mereka membenci al-haq. Dalam keadaan mereka tahu, perlu kita tahu itu muslimin, sesungguhnya musyrikin jahiliyah itu tahu bahwa ajarannya Nabi kita Muhammad alaihi wasallam yang berisikan la ilaha illallah ini sama dengan ajarannya Nabi Ibrahim, nenek moyang mereka bangsa Arab. Arab itu min dzurriyyah Ismail. Ismail itu adalah siapa? Anaknya Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Para mereka, tetapi mereka membangkang, menentang karena apa? Egois. Karena jaga image. Oh, saya pembesar Quraisy, masa ikut-ikutan orang baru kemarin. Nah, ini dia. Saya pembesar Quraisy, harus pegang kekuasaan saya, masa ikut orang baru kemarin. Karena apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapannya Abu Lahab, di hadapannya Abu Jahal adalah anaknya mereka, seumuran dengan anaknya mereka. Abu Lahab pamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib pamannya Nabi kita, pamannya ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara bapaknya Nabi kita. Di antara sisi penolakannya karena itu persis Pak dengan orang-orang zaman siki. Saya sendiri mendapati, lah kowe aku berburu umbelenmu bocah ringin mbok, nah, disikat seperti itu kita sudah nggak bisa apa-apa, panjang aku biar umbelen selesai. Artinya hal itu ada pada mereka, kesombongan walaupun al-haq nampak di depan dia, karena yang membawa adalah orang-orang kecil yang dianggap kecil oleh mereka. Wa ya min a'jaj al-ayat al-aban, kata beliau ini termasuk keajaiban juga. Mu'adatuhum ad-din alladhi intasabu ilayhi ghayat al-adawah wa mahabbatuhum din al-kuffar alladhina aduhum wa'adu nabiyahum wa fi'atahum ghayat al-mahabbah kama fa'alu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ataahum bidini Musa alaihi sallallahu alaihi wasallam wattabu kutub as-sihri wahya min dini ali fir'aun. Perhatikan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, termasuk di antara hal yang sangat mengherankan, keajaiban yang aneh adalah apa? Mereka jahiliyahnya, Yahudinya, Nasraninya, mereka memusuhi agama, memusuhi din agama. Alladhi intasabu ilayhi ghayat al-adawah, bahkan kata Syekh mereka mengingkari agama yang dibawa oleh Rasul mereka. Yahudi mengaku mengikuti Musa, ya tidak? Nasara mengaku mengikuti siapa? Isa. Tetapi dalam hakikatnya mereka menentang ajarannya Musa dan menolak ajarannya Isa. Buktikan di sini. Mereka Yahudi memusuhi nabi mereka dalam keadaan mereka tahu bahwa itu adalah nabi Musa alaihissalam, di mana mereka berbangga dengan Taurat. Tetapi dalam keadaan itu juga pengakuan mengikuti Musa. Ketika datang Musa, mereka malah mengikuti Firaun. Ini dia. Di antara bentuknya adalah Musa melarang sihir. Yahudi suka sihir. Musa mengingkari sihir, tetapi magic di kalangan Yahudi nomor satu zaman dulu. Sehingga sangat aneh, Yahudi mengaku sebagai pengikut Musa, hakikatnya mereka apa? Memusuhi ajarannya Musa dan mencintai sihir, yang itu adalah ajarannya Fir'aun. Demikian juga terjadi di kalangan Nasara, hal yang serupa. Mereka mengaku-aku mengikuti Nabi Isa, mengaku-aku mengikuti Injil, tetapi mereka mengingkari Injil, menentang Injil, di mana Injil di zaman itu mengajarkan La ilaha illallah, mengajarkan bahwasanya Isa ibnu Maryam adalah makhluk, bukan ibnu Allah, makhluk nabiun wa rasulun, nabi dan rasul, bukan anak Allah. Nabi Isa menentang akidah afan. Nabi Isa mengajarkan akidah tauhid ditentang oleh kaumnya, yang kaumnya sekarang ini mengaku-ngaku mengikuti nabi siapa? Isa. Wahakadha wa kaum muslimin, terjadi pula di zaman ini orang-orang yang mengikut mengatakan saya mengikuti Muhammad, saya mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mengikuti sunnahnya, saya cinta kepada Muhammad alaihi wasallam. Ketika diajarkan perkara tauhid, mereka menolak. Wah, nak kau apa? Ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, gampang, lisannya bisa, dan berulang kali. Ketika dijelaskan yang dimaukan dengan syahadatain adalah ini dan ini dan ini, anda harus menyembah hanya kepada Allah, anda harus meninggalkan segala kesyirikan dan kekufuran, mulai mereka ngekeyekeyes merusak tatanan. Ini dia terus seperti itu. Ketika diterangkan kewajiban mengikuti Nabi Muhammad SAW, terangkan makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu apa maknanya kaum muslimin, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, itu terjemahnya Pak. Yang dimaukan adalah apa? Yang dimaukan adalah tidak adalah matbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Kita harus meyakini tidak ada yang diikuti dengan benar kecuali hanya Rasulullah Muhammad SAW. Wa ghairu Rasulillah, orang lain selain Nabi, selain Rasul, ini tibi'a fima la dalil alih, jika diikuti dalam keadaan tidak ada dalilnya, faqad tibi'a bibatil, maka orang itu diikuti dengan cara yang batil. Terangkan seperti itu. Kewajibannya mengikuti sunnah, jangan mengikuti yang bid'ah. Bid'ah itu bukan ajaran Nabi, seharusnya ditinggalkan. Mulai unak giyabot, ini aku ya cinta Rasul, cinta Rasul, tapi aku menentang Rasul. Cinta Musa, tetapi yang dilakukan ajarannya Fir'aun. Cinta Isa, tetapi yang dilakukan adalah hal yang menentang ajaran Nabi Isa, yaitu tauhidullah fil ibadah, menuhankan Isa dengan mengatakan thalithu thalathah, atau Isa adalah ilah, atau yang lainnya. Bisa difahami hadirin, insyaallah bab ini pada pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya dan membuat kita untuk istiqamah di atas tauhid dan sunnah dan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.